curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua yes radio kembangan cilaca. Dan sinar yang acara curanmor, curahan perasaan dan humor. Kekang jenengan sering kerungobok. Sing jenane jaran gue tenaga ora patut. Sing jenane jaran gue buat dintrak ngalor ngidul kampungan ten Cilacap bolak balik ping 200. Tetep modeng bae pokoknya tenagane ya. Ana bae pokoknya ya. Nah, kayaknya udah cerita Kang. Kayak cerita-cerita aneh. Kayak rombongan keluarga besar Yes Radio Kebanggaan Cilacap gue mengadakan tur, mengadakan dharma wisata, mengadakan rekreasi maring kebun binatang. Nah, malah ini dulur-dulur apa ya? Aduh lah kasus maning. Nah, ya biasa ya bangunan piknik keluarga. Ya, siapa basing melu karyawan Yes Radio gue? Gak apa masing-masing anggota keluarga. Pak Ari, ora kere dah. Oke, Pak Ari juga membawa sang bojo maring kebun binatang bersama keluarga besar Yes Radio. Lanang kebun binatang gue ya biasa. Kan biasanya karena ngobjek-ngobjek wisata gue kan ada pemandu wisatanya gue. Enten guiding gue nah. Kena-kena juga rombongan Yes Radio gue di tidok-tidok nak nang pemandu wisatanya. Nah kayak ngapa? Tiliki bayu. Woi, woi, woi, kandang ini pak, kandang ini. Oh, ya kang ini, kandang ini kang ini. Privasi, mereka pemandu wisata nak ini bok, mereka pemandu wisata bok, pemandu wisata kelajuan baik. Kira rombongan si kang Yes Radio dia lagi piknik ya, naring ke kebun binatang kene, tolong dipandu, aja malah malah udut baik, kena kori-kori kang. Rombongan Yes Radio ya. Oh jago arep padha layat wong nyong krungu layon pancen mau esuk kae gue ya. Ana kabar jare mung ana pitik mati. Oh jago Yes Radio arep padha layat wong. Layat-layat kepriwe? Wong perah lambene ireng-ireng. Jakar padha layat wong. Yes seragam Yes Radio pancen warnane ireng-ireng Kang. Warnane kuwi ireng-ireng kuwi seragam Yes Radio. Aja nganyak kene kamu landorane layat apa barang. Angger pitik mati kuwi nang dadi pirang-pirang nanggulku ya keh. Ngenteng-ngenteng naragap temen dadak ana pitik mati nang kebun binatang layat di. Wis, iki kan pemandu wisata nang kene mbok ke dipandu ke rombongane nyong ke. Iki kepala rombongane ya. Pantesan kayong madahan amba make ya. Eh, sembarangan kowe. Ujar-ujaran nyong ke lawang kamar mandi apa? Ha? Ujar-ujaran nyong ke lawang wis apa diambak-ambak nang kowe? Kampung malah rika. Wis, cepetan dipandu ke rombongane nyong. Peres. Ah, baik, selamat datang kagem sedaya takziah. Wonten sing udud layat. Iki rombongan pendek, layat-layat takziah kepriwe? Oh iya, yo kelalen. Ya, oke, selamat datang. Saya ucapkan kepada rombongan saking Yes Radio dan keluarga besarnya. Dan niki kula niki adalah pemandu wisata apa? Nyongke pemandu wisata nang kebun binatang Teluk Penyu Kabupaten Curanmor. Nah, kene ya tempatnya ya. Ki alhamdulillah biar serawung teng mriki lan kita sami-sami nyuwun donga dumateng Gusti Allah mugi-mugi arwahipun pitik ingkang sedo bawenjang niku saged ditampi wonten ngarsanipun Gusti Allah. Eh, kia itu rombongan arep layat. Kia rombongan karyawan Yes Radio arep pendek. Tolong. Iya. Sorry Pak Ari, sorry Pak Teman Jangin. Ujarku kena seragamnya ireng-ireng. Kayak mengharap pada layat, wah. Ya, wis. Oke. Kita akan segera menuju ke kandang jaran. Apa? Keistimewaannya kayak apa baik. Kita akan segera menggelundung ke kandang jaran. Monggo. Ooh. Lah, sama niko sedulur rombongan saking Yes Radio ingkang kawula hormati. Ini adalah kandang jaran lengkap dengan jaran-jarannya niki nggih. Lah, iki Kang, sedulur kabeh. Ki keistimewane jaran iki ya, sing nang arepe dhewe iki ya, ki jaran-jaran Arab. Apa? Ki jaran-jaran Arab, Kang, yo. Ki anggere ngomong masalah jaran-jaran Arab. Ke jalan Arab, ke panjang wis terkenal nang di papan, wis terkenal nang di orang sing jenenge jalan Arab. Gue kekuatane, tenagane gue luar biasa, strong moke ya. Ke jalan Arab, ke merupakan andalan kebun binatang ini kang. Ke jalan Arab, ke jalan orang patut yakin tenagane. Nah, sih pertanyaane, nang apa ke jalan Arab kie ku dadi andalan nang kebun binatang kene? Ki masalah jalan Arab kie, kie kekuatane, tenagane, kelebihane gue, dia memiliki kemampuan bisa ngutik-ngutik umil jalan wadon. Gue sedina ngantek ping 10, mila sedina ngantek ping 10 mulane. Tambah dina gue koneksi jalan-jalan kebun binatang ini tambah pirang-pirang, tambah akeh. Ki masalah kekuatan jalan Arab kie pancen, ya kayak sinta kamu nak gue mikir. Anggar kon ngutik-ngutik kumil jaran wadon, ke janji sedina gremping 10 kuat ke yang trak-trakan yang kuat banget ke. Dulur, ya pada saat pemandu wisata ini lagi menjelaskan kehebatan jaran Arab ye, sing jeremonge bisa ngutik-ngutik kumil jaran wadon ping 10 sedina dintrak barok karu-karuan. Kayak cerita-ceritanya bojone Pak Ari mandan tertarik karo kehebatannya jaran ngarep gue mau. Nah, rasan karo Pak Ari kayak ngapa tiliki bayu. Eh Pak, diriwok na Pak, Rika jaran kepriwe jari lu jadi wong lanang. Masa gak ngantek kalah karo jaran Rika gue apa banyak timplok makanannya lu karu-karuan apa-apa dojan esok-esok sarapan lu segabat gang rung piring jam pintu jam sana lu semadang sarapan maning tapi Rika tenaganya kok bisa orang kayak jaran ya Pak lalu ke priwe ya kayaknya mau jaran panik suket bok jaran paling banter panik bok suket bok kayak sedina bisa kuat ping 10 Pak sedina bisa ping 10 lari kok suka-suka sarapan gedang goreng sekawadang rung piring jam sangat sarapan maning jam 11 jaluk konok jam 12 jaluk nasi padang jam 3 jaluk petang kopi kalau berukan puding baru sandai kalah agar tuntangan tangannya kon kepungan apa jadi berangkatnya juga balik gua anaknya ya orang bok narika dipangan dewek nantaran bok kemala paling-paling sedina ping siji bek dan barbarani keringetnya dimantu kayak panduran biku kaya lu dicontoh jarang ya Pak dicontoh jarang kaya banget kan Rika yakin Pak nanti kalah tenaganya karo jaran jan jan apa kaya toh si menari katu nih wah ayo gue dik kaya orang terima gue bojo ayanyong apa kaya orang terima gue garbo ayanyong apa kaya pemandu wisatanya lebih menjelaskan kaya pemandu wisatanya lagi mencoba menerangkan kehebatannya keistimewaannya dirungok mandepet aja sendik-sendik nyalana bojone wong sing jenane menungsa kuwi nang ndi sejer karo jaran apa meneh jaran-jaran Arab lah ora pokoke Rika kudu kaya jaran Pak Rika kudu kaya jaran pokoke Rika kudu kaya jaran Arab kae pokoke Pak oh kaya gue ya wis nyong takon wong teman wisata nang ngendi sih Pak pemandu wisata instruksi Pak Ari bare tanglet apa monggo tanglet apa nah Rika mikir ngomong jaran Arab kue bisa sneping 10 diutik-utik kumil jaran wadon kadang-kadang malah ping rolas anggar tas ini membuat kuat nih Pak Ari sedina ping rolas biar kuat esi ngentrak baik esi modut baik gue jaran Arab baik kene lagu sedawane jaran Arab gue nang kene sedina ping 10 gue karo jaran wadon siji apa karo 10 jaran wadon gue ya karuan jaran Arab ya kuat baik ping 10 ping rolas manteng baik jaran Arab baik tapi kan jaran wadon ora mungkin ya kuat-kuatnya ping 10 sedina gue karo 10 jaran wadon gue karo jaran wadon kursi jaya modot wadon wis kurung ngobok bu wis kurung ngobok kurung banget bu orang jere-jere mbok ya ke jaran harap ke kuat ping 10 sedina karo 10 jaran Rika kepengen ini kuat ping 10 tapi karo 10 Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.